Ibu kami telah meninggal, dan semoga Allah merahmatinya. Sebentar lagi 1000 hari. Bapak akan mengadakan acara selamatan. Meninggal, bikin acara keselamatan dengan menyembelih kambing untuk para tetangga, pembacaan yasin dan tahlil, pemberian nisan dan keramik. Ya, Bapak masih awam. Kami sudah berbicara agar tidak diadakan acara demikian, diganti saja pemberian makanan ke tetangga tidak pas hari ke 1000 dan diniatkan pahala buat ibu. Tapi Bapak menolaknya dan mengizinkan kalau Bapak sudah meninggal tidak ada acara demikian buat Bapak. Menurut dugaan kami, Bapak berbuat demikian karena adat kebiasaan setempat, perasaan tidak enak pada pihak keluarga ibu, takut dibicarain tetangga, takut dibilang pelit. Bagaimana sikap kami sesuai dengan syariat? Apa kami harus ikut datang dalam acara tersebut dan tahun padanya? Ya, sekiranya penanya paham ya tentang hukum pelaksanaan acara. Sisa di sini kadang seperti orang tua seperti ini, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan hatinya berada di atas kebenaran, dan dikuatkan hatinya tidak mendengarkan hal-hal yang apa bisa melalaikannya. Ya. Sebab mendengar ucapan orang, apa yang dikatakan oleh orang, ini kadang menyebabkan seorang jatuh di dalam hal yang tidak baik. Ya, toh Abu Jahal dia mati di atas kekafiran karena dia dengarkan, dia malu kepada kaumnya kalau dia masuk Islam. Ya. Malu kepada kaumnya, dianggap dia murtad kepada agama ayahnya. Nah, dan itu tidak memberi manfaat baginya. Dia menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Nah, sebaliknya, saya yakin kalau misalnya tidak dilaksanakan, maka apa-apa yang dikhawatirkan di sini, ya, kalau memang dia jujur melaksanakannya dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuknya lebih baik. Insyaallah taala pembicaraan ya, ataupun ejekan ataupun yang lainnya itu bukanlah hal yang membahayakan. Akan mungkin akan bernilai kebaikan untuknya. Bernilai kebaikan untuknya. Ya, adapun sikap ya anak, ya tetap menasihati sesuai dengan kemampuan dan mengingatkan. Mungkin nasihat ya, pada suatu saat ya hari ini masih belum diterima, mungkin di besoknya belum diterima, mungkin lusanya diterima. Nah, sambil banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kadang terus terang kita kadang kurang dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal menentukan segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul saja, manusia-manusia pilihan, orang-orang yang paling dekat kepada Allah, mereka dalam masalah mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kita yang penuh dengan kekurangan, banyak kesalahan, harusnya lebih banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun tahun dan ininya, itu sekira hal-hal yang kembali kepada penanya sendiri, dia melihat apa yang terbaik. Ya, sebab asalnya seorang tidak ikut mengambil andil dalam hal yang seperti ini, kecuali kalau dia mengkhawatirkan akan muncul sesuatu dampak negatif yang lebih besar kalau dia tidak hadir, maka itu pertimbangan kembali kepada dirinya.